وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد para hadirin hadirat para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita kitab tauhid. Tauhid adalah kewajiban yang paling wajib sebelum kewajiban-kewajiban yang lain. Kita sebagai seorang muslim punya kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Tapi di antara kewajiban-kewajiban itu ada kewajiban yang kedudukannya itu paling wajib di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Sehingga sebelum kita kerjakan kewajiban-kewajiban yang lain, kita harus selesaikan dulu kewajiban kita yang paling pokok. Apa itu? Yaitu tauhid kepada Allah. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang terakhir kita bahas, yaitu fal yakun awwalama tad'uuhum ilaihi. Jadikanlah hal yang pertama sekali. Pertama sekali, perhatikan, pertama sekali. Berarti sebelum hal-hal yang lain, jadikanlah hal yang pertama sekali tad'uuhum. Engkau seru mereka, dakwahkan. Engkau ajarkan. Itu bagi seorang dai, tugasnya berdakwah. Bagaimana bagi kita yang belajar? Berarti hadisnya kalau untuk kita, jadikanlah hal yang pertama kalian pelajari, yaitu syahadat Allah ilah, syahadatu Allah ilah illallah. Belajar tentang makna syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ayyi wahidullah, tauhid kepada Allah. Jelas ya, hadis ini menyebutkan kepada kita kewajiban yang paling wajib sebelum kewajiban yang lain adalah kita belajar masalah tauhid. Nah, ini kesempatan kita. Ini kesempatan kita untuk menuntaskan. Kita harus tuntaskan kewajiban kita. Dan nanti kita di hadapan Allah, kita punya hujah. Ya Allah, kita sudah belajar. Adapun hasilnya Allah yang menentukan. Kita pahamnya mungkin ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang mungkin pahamnya 20%. Karena kewajiban kita belajar. Adapun kita sama sekali enggak belajar, ya tentu itu akan ada hitungannya sendiri. Karena orang yang jahil itu dua kemungkinan ya. Kejahilan seseorang itu dua kemungkinan. Satu, dia jahil setelah berusaha. Dia lalui prosesnya. Dia lalui prosesnya, dia tempuh jalan-jalannya, dia ambil sebab-sebab yang mendatangkannya. Dia usaha betul-betul, tapi hasilnya enggak dapat ya. Nah, ini tentu dimaafkan oleh Allah. Adapun yang kedua, dia jahil, yaitu bodoh, tapi bodohnya bukan karena dia sudah berusaha. Bodohnya dia ini yang kedua, karena memang dia gak mau belajar, gak peduli. Nah, ini ditakutkan, ditakutkan masuk ke dalam kufrul i'rab. Karena diantara kekufuran adalah kufrul i'rab. I'rab itu berpaling, gak mau peduli sama sekali. Sudah jelas-jelas ada majelis ilmu, dia gak mau peduli. Dia punya duit untuk beli buku, dia gak mau beli buku. Dia otaknya masih bagus, masih encer, dia gak mau belajar. Itu namanya i'rab. Di antara kufur besar adalah kufur i'rab. Berpaling, gak peduli sama sekali dengan agama. Dia gak mau belajar, dia gak mau bertanya, dia gak mau mengamalkan, pokoknya gak peduli gitu dengan agama. Itu ditakutkan dia terjerumus ke dalam kekufuran. Nah, sehingga ini kesempatan kita nih, kita belajar masalah tauhid, kesempatan kita, kita menuntaskan kewajiban kita yang paling wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir adalah tentang dakwah kepada tauhid. Dan kita sudah baca dua dalil. Sekarang kita langsung lanjut kepada dalil yang ketiga. Kita enggak usah panjang lebar. Langsung lagi kepada dalil yang ketiga. Kalau yang punya buku Al-Jadid halaman 75. Kita bacakan dalilnya, metodenya sama. Sambil kita baca, sambil kita sebutkan pelajaran yang dapat diambil. Kasih keterangan saja pada kata-kata yang mana, kemudian kita kasih pelajaran di situ. Hadisnya diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Bahwasanya anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar, pernah bersabda pada perang Khaibar, la'utiyanna ar-rayata ghadan, la'utiyanna, aku akan berikan, nanti aku akan berikan, kata beliau, rayah itu bendera, bendera perang, ghadan besok, rajulan kepada seorang laki-laki, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah juga cinta Rasulnya, juga cinta Allah dan Rasulnya juga mencintai dirinya. Kita berhenti dulu di sini. Disebutkan tentang sifat mahabbah, yuhibbullaha wa rasulahu, laki-laki itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu, dan Allah juga cinta. Nah, pelajaran pertama menyebutkan bahwasanya Allah itu punya sifat mahabbah, cinta. Cuman kecintaan Allah itu tidak sama dengan kecintaan makhluknya. Sebagaimana doa yang sering kita baca setelah wudu, waj'alni minat tawwabina, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang tawab. Waj'alni minal mutatahhirin, dan orang yang mensucikan diri. Nah, dalam sebuah ayat Allah sebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Nah, di antara perbuatan yang dicintai oleh Allah, bertaubat dan mensucikan diri. Di sini menunjukkan kepada kita Allah itu memiliki sifat cinta. Dan kecintaan Allah itu tidak sama dengan kecintaan makhluknya. Itu faedah yang bisa kita ambil. Kemudian kita lanjutkan. Yaftahullahu ala yadaihi, yang melalui laki-laki tersebut Allah bukakan penaklukan Khaibar. Allah akan menangkan perang Khaibar melalui laki-laki tersebut. Ini sudah terjadi belum? Belum terjadi. Sudah terjadi belum penaklukannya? Belum. Saat ini kan Rasul masih di Khaibar perang. Khaibar itu kan Yahudi yang dia punya benteng-benteng, banyak benteng-bentengnya. Mereka itu bersembunyi di dalam benteng-benteng, susah mau ditaklukkan. Berarti belum terjadi. Rasul mengatakan Allah akan taklukkan Khaibar melalui laki-laki ini. Belum terjadi kan? Tapi Rasul sebutkan, Rasul kabarkan. Ini menunjukkan mukjizat Rasul. Tanda kenabian Rasul, beliau menyebutkan sesuatu yang belum terjadi. Sama nanti mujizat lain nanti pada cerita yang setelahnya nanti ini, bahwasanya laki-laki tersebut itu sakit matanya, lalu diludahi oleh Rasul sembuh, bersih, nggak ada sedikit pun bekas lukanya atau bekas sakitnya Rasul. Nah. Kemudian fabatanna suyadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyutaha. Lalu setelah Rasul itu menanyakan mana, Rasul itu mengatakan bahwasanya akan diberikan bendera ini kepada laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah juga cinta kepada dia. Kemudian melalui dia nanti akan ditaklukkan Khaybar ini. Rasul berhenti di situ. Dan manusia pun bermalam. Lalu mereka itu menanyakan, bertanya-tanya mereka menunggu-nunggu jawabannya ini. Siapa laki-laki yang akan diberikan bendera tersebut? Mereka bertanya, menunggu jawaban dari Rasul. Siapa ini laki-laki ini? Nah, faedahnya semangat para sahabat terhadap kebaikan. Tatkala diberikan kabar gembira, ini akan diberikan bendera kepada laki-laki ini. Langsung mereka termotivasi. Semangat mereka untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Ini menunjukkan semangat para sahabat dalam kebaikan. Nah, ini tuh sebenarnya pelajaran paling penting yang bisa kita adopsi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin sukses di dalam kehidupan, begitu juga dalam masyarakat, seharusnya kita itu semangat dalam kebaikan. Yang membedakan kita dengan para sahabat itu saja. Materi ini, materi yang kita pelajari juga dipelajari oleh para sahabat. Sahabat belajar begini, kita juga belajar apa yang dipelajari para sahabat. Tapi kenapa sih hasilnya beda? Hasilnya beda karena semangat mereka dengan kita itu beda. Mereka itu tumbuh di masjid yang kecil. Ketika Rasul itu hijrah ke Madinah, dibangunlah masjid, Masjid Nabawi. Dan masjidnya itu kecil, enggak besar masjidnya. Mereka tumbuh di situ. Mereka belajar juga di situ dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa hasilnya itu berbeda? Kita juga belajar sekarang ini. Ayat-ayat, hadis-hadis kita juga belajar. Tapi kenapa hasilnya beda? Nah, semangatnya yang berbeda. Semangat kita dengan semangat para sahabat itu berbeda sekali. Jadi kalau kita ingin betul-betul berubah, mendapatkan hasil di dalam kehidupan kita, kita bisa membenahi masyarakat, maka kita harus merubah persepsi hidup kita. Makanya kita sangat heran kalau di sebuah masyarakat, ketika ada orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, lalu mereka itu gak hirau, gak bertanya, gak kolaborasi, bekerja sama, saling tolong-menolong di dalam agama, itu kita sangat mengherankan. Kenapa? Karena kesuksesan para sahabat dahulu, tatkala mereka itu betul-betul mulazamah, mengabdikan diri, bekerja sama, menuntut ilmu bersama orang alim saat itu. Melalui orang alim tersebutlah, padahal materi yang mereka pelajari dan kita pelajari itu sama, tapi kenyataannya semangat mereka itu berbeda, niat kesungguhan mereka itu berbeda, sehingga melalui orang alim tersebut para sahabat tumbuh menjadi masyarakat yang besar. Seharusnya kalau kita ingin membangun sebuah masyarakat yang kita impikan, kita menginginkan anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat, orang-orang yang kuat, kokoh akidah dan agamanya, karakter dan akhlaknya itu sangat terpuji. Kita ingin mendambakan masyarakat seperti itu. Bagaimana caranya? Tentu jawabannya harus dengan ilmu agama. Makanya sangat heran gitu. Apabila ada orang alim di tengah-tengah mereka, mereka tuh kayak nggak peduli gitu. Itu sangat mengherankan. Padahal di situ peluang. Kita kalau melihat Madinah dengan negara kita, bedanya apa? Bedanya Madinah dengan negara kita itu apa? Kita lihat bagaimana makmurnya Madinah. Bedanya adalah Madinah itu hidup dengan ilmu, memuliakan ahli ilmu. Di situ perbedaan kita dengan Madinah. Mereka makmur kehidupannya karena mereka hidupnya dengan ilmu dan memuliakan ahli ilmu. Kedudukan raja dengan para ulama itu sama, bahkan lebih tinggi para ulama. Kalau kita di masyarakat ada orang-orang yang berilmu, kita timba ilmu, bekerja sama membangun masyarakat, akan jadi masyarakat itu. Cuma sangat kita sayangkan masyarakat itu cuma pedulinya dengan dunia, sehingga kita nggak akan dapatkan perubahan yang betul-betul nampak gitu. Kalau kita inginkan perubahan yang betul-betul nampak, harus ada orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Dan ini banyak sudah kita lihat. Contohnya Gunung Kidul. Gunung Kidul, kalau antum pergi ke sana, itu hampir satu desa, satu kecamatan atau satu Gunung Kidul itu seluruhnya belajar ilmu agama, dan dengan begitu mereka berkembang pesat. Ada lagi di kampung di Dusun Ana lupa di Jawa Timur. Yang membangun masjid seluruh masyarakat yang ada di situ. Yang belajar mereka di situ yang belajar semuanya. Betul-betul berkembang pesat tatkala mereka hidup dengan ilmu, tapi harus ada kerjasama, harus ada semangat, harus ada keikhlasan. Ini yang kita coba ingatkan gitu. Kita sangat mengherankan apabila ada orang-orang yang berilmu tapi kita tidak manfaatkan, itu menunjukkan gerakan hati kita itu tidak larinya kepada agama. Dan ini sangat kita sayangkan. Inilah sahabat tatkala diberikan kabar gembira oleh Rasul, siapa laki-laki yang akan mendapatkan bendera tersebut, maka mereka pun menunggu sampai malam-malam mereka menunggu. Lalu pada pagi harinya, falamma asbahu, tatkala sudah pagi hari, ghadaw ala Rasulillah, mereka pun bersegera, bergegas mendatangi Rasul SAW. Kulluhum yarjuna, semuanya itu berharap, semuanya ingin ayyutoha, agar diberikan bendera itu. Lihat semangat para sahabat kepada apa ini? Bukan kepada kedudukan, bukan kepada kedudukannya, yaitu sebagai panglima perang kan, dapat bendera sebagai panglima perang. Bukan kepada itu sebenarnya semangatnya. Letak semangat mereka itu tatkala ada keutamaan di situ. Apa keutamaannya? Dia itu cinta kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul juga cinta kepada dia. Sahabat itu menginginkan bendera itu bukan karena kedudukan sebagai panglima perang, tapi karena ada keutamaan di situ. Spesialisasinya di situ, yaitu menjadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Ini masalah agama dan tentu ini masalah akhirat. Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecintaan, semangatnya para sahabat bukan kepada dunia, pangkat, kedudukan, enggak. Tapi yang harus kita teliti lebih dalam, mereka berlomba-lomba, nunggu mereka nih. Pagi-pagi langsung mereka datang kepada Rasul. Buat apa? Nyari siapa yang akan diberikan bendera. Tujuannya agar mereka menjadi orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasul pun melanjutkan. Faqala, Rasul berkata, aina Ali ibn Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata laki-laki yang akan diberikan bendera itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, faedahnya pertama menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ini keutamaan khusus untuk sahabat Ali. Dia itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Lafaz mencintai Allah dan Rasulnya ini sudah masuk dalam kandungan konsekuensinya. Seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, konsekuensinya adalah dia juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan siapa yang dicintai oleh Allah. Itu konsekuensinya. Seseorang apabila ingin dikatakan dia itu cinta kepada Allah, maka konsekuensinya dia harus cinta juga kepada apa yang Allah cintai. Allah cinta kepada orang-orang soleh, dia harus cinta kepada orang soleh. Kalau dia benci kepada orang soleh, berarti kecintaannya kepada Allah itu palsu. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar, orang-orang ahli tauhid, orang-orang ahli sunnah. Mereka juga harus cinta kepada orang-orang tersebut agar terbukti kecintaannya kepada Allah. Jadi faedah pertama, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Faedah yang kedua, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita lihat orang yang diberikan bendera oleh Rasul adalah orang yang saat itu enggak hadir. Saat itu Ali itu enggak hadir di situ. Kalau orang enggak hadir, dia itu minta enggak gitu? Dia minta enggak? Dia enggak minta karena dia enggak tahu peristiwa ini kan, dia enggak hadir. Nah, Allah itu berikan kemuliaan tersebut walaupun kepada orang yang tidak ambisius. Kalau bahasa kita kan tidak meminta, enggak punya keinginan sedikit pun, tapi Allah berikan dia. Ini menunjukkan kepada kita keimanan kepada takdir. Apapun yang Allah tentukan pasti terjadi. Dan apapun yang tidak Allah tentukan tidak akan terjadi. Seseorang walaupun dia enggak minta kedudukan tersebut, Allah berikan dia. Nah, ini namanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mendidik kepada kita iman kepada takdir. Jadi kita enggak usah terlalu ambisius. Enggak usah terlalu ambisius. Karena ada yang mengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Kita lanjutkan, mana Ali bin Abi Thalib? Maka sahabat mengatakan, huwa yastaki ainaihi, dia lagi sakit matanya. Sakit matanya Ali saat itu, enggak bisa melihat sampainya. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Lalu mereka pun datang kepada Ali, lalu Ali pun dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Lalu Rasul meludah untuk kedua matanya, diludahi. Sahabat Ali diludahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'a lahu. Lalu Allah ya Rasul doakan kebaikan untuk beliau. Fabaroa, lalu sembuhlah matanya. Ka'allam yakun bihi waja'un, gak ada bekasnya sama sekali, seakan gak pernah luka. Jadi ketika luka langsung diludahi oleh Rasul. Ini ludah Rasul, ini berkah. Oh, ludah Rasul ini berkah. Ludah manusia biasa enggak? Gak ada syariatnya kita minta berkah dengan air ludah bagi air. Itu semuanya kemungkaran. Setelah diludahi dan didoakan oleh Rasul, penyakitnya pun sembuh seakan-akan tidak pernah luka sama sekali. Nah, ini sama kan dengan kaidah sebelumnya, mukjizat, mukjizat Rasul. Yaitu bisa menyembuhkan luka dengan air ludah beliau. Kemudian, fa'atahu ar-rayata, lalu Rasul pun memberikan bendera tersebut kepada Ali. Lalu Rasul mengatakan, berikan nasihat kepada Ali tersebut. Faqala unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Unfut ala rislika, perlahan-lahanlah, tenanglah gitu. Enggak usah terburu-buru langsung perang, langsung membunuh. Sampai kau datang kepada rumah atau halaman mereka. Datang saja secara baik-baik. Enggak usah langsung perangi, enggak usah langsung bunuh. Summa da'uhum ila al-Islam. Lalu ajaklah mereka kepada Islam. Jadi ketika engkau datang masuk kepada mereka, pelan-pelan, perlahan-lahan, tenang, lalu ajaklah, dakwahilah mereka kepada Islam. Sebelum diperangi. Nah, faedahnya apa? Dakwah dulu kepada Islam, setelah mereka menolak, enggak mau, baru diperangi. Itu metodenya. Makanya hukum asal berjihad, kemarin kita sebutkan hukum asal berjihad adalah dengan dakwah. Asalnya berjihad itu dengan dakwah. Kecuali dakwah ini sudah enggak memungkinkan dan dihalang-halangi, barulah berjihad dengan perang. Makanya dakwah menyebarkan ilmu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum asalnya jihad adalah dengan berdakwah. Kemudian serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah fihi. Kemudian kabarkan kepada mereka, yaitu setelah mereka menerima Islam, kabarkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah didakwahi tauhid, dakwah Islam, baru didakwahi, diajarkan syariat-syariat turunannya, hal-hal yang Allah wajibkan. Fa wallahi, kata beliau, demi Allah, beliau bersumpah di sini. Faedahnya, bolehnya kita bersumpah untuk menguatkan suatu ucapan. Jadi hukum bersumpah ini boleh hukumnya. Tetapi kita dilarang untuk memperbanyak sumpah. Apalagi kalau sumpah itu dipakai untuk melariskan dagangan. Demi Allah, ini barangnya bagus ini. Enggak ada cacat sama sekali. Lihatlah seorang. Motornya mantap pokoknya, bagus lah. Padahal motornya dan sudah diganti oli. Pas diganti oli langsung berasap. Motor kalau dan ganti oli kan dan berasap. Ya. Ganti oli. Berasap, motornya kan bagus. Ada tim lah, mungkin saat itu lah rusak. Ya. Padahal dia bersumpah-sumpah dengan Allah. Ya. Nah. Bersumpah seperti itu ya, kan dilarang oleh Islam. Adapun kita menguatkan ucapan demi Allah. Kemudian ucapannya itu benar, maka sumpah ini diperbolehkan. Ini faedahnya adalah bolehnya bersumpah untuk menguatkan ucapan. Kemudian li ayyah diallahu, bahwasanya apabila Allah memberikan hidayah, li ayyah diallahu, apabila Allah memberikan hidayah. Hidayah di sini adalah hidayah taufik, hidayah untuk menerima dan mengamalkan kebenaran. Hidayah itu ada dua. Satu, hidayatul irsyad. Yang kedua, hidayatut taufiq. Ntar sedikit lagi kita tahu. Sudah sering juga yang sampaikan ini. Hidayah. Ini ada dua. Satu, hidayah lisan. Yang kedua, hidayah taufiq. Hidayah lisan ini menyampaikan kebenaran. Hidayah taufik untuk menerima dan mengamalkan kebenaran. Hidayah pelirsat yaitu menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu dia pahami, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Nah, hidayah ini bisa untuk Rasul Nabi Muhammad, juga bisa untuk pengikut beliau, untuk para sahabat, untuk para ulama, orang yang memiliki ilmu, dia bisa menyampaikan hidayah, yaitu hidayatul irsyad, bisa memberi hidayah, menjelaskan kebenaran. Jelas ya? Yang kedua, hidayah taufik. Setelah kebenaran itu disampaikan, apakah yang mendengar langsung menerima? Jawabannya enggak. Ya enggak? Kadang kita sudah jelaskan bagus dalil-dalilnya. Apakah langsung terima? Enggak. Kenapa? Hidayah taufik itu milik Allah. Walaupun Rasul sekalipun yang menyampaikan, belum tentu orang terima. Iya enggak? Iya. Buktinya apa? Di zaman Rasul. Orang-orang munafik hidup di zaman Rasul. Dan yang menyampaikan manusia yang terbaik. Manusia yang paling alim, manusia yang paling bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika disampaikan, enggak langsung mereka harus menerima, karena hidayah menerima kebenaran. Hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita menyampaikan saja. Adapun menerimanya kebenaran ataupun tidak, itu adalah haknya Allah. Nah, kemudian di hadis ini disebutkan bahwasanya Allah itu memberikan hidayah. Berarti kan Allah memberikan hidayah. Hidayah apa di sini? Hidayah taufik. Apabila Allah itu memberikan hidayah, yaitu hidayah taufik, menerima kebenaran. Bika melalui dirimu. Kita itu nyampaikan kepada dia, yaitu kita beri dia hidayah irsyad. Apabila dia dapat hidayah, Allah berikan hidayah kepadanya, dia terima kebenaran tersebut, itu namanya hidayah taufik. Melalui dirimu, rojulan, seorang laki-laki saja, wahidan, yaitu seorang laki-laki saja, khairun laka min humurin na'am, maka itu lebih baik bagi dirimu daripada dapat unta merah. Unta merah itu barang yang paling apa ya, paling bergengsi kalau bahasa kita. Barang paling berkelas, kendaraan yang paling mewah. Nah, itu adalah onta merah. Kalau kita ya mungkin kendaraannya oto apa? Lempar gini kayak, namanya apa? Lamborghini ya kan. Nah, itu mungkin. Jadi kata Rasul, apabila Allah berikan hidayah melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada onta merah, barang yang paling berkelas, yang paling mahal sekalipun. Nah. Faedahnya tadi, hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah keutamaan dakwah. Jadi orang yang dapat hidayah melalui kita satu orang saja itu lebih baik bagi kita daripada unta merah. Kalau kita bahasakan Lamborghini, Honda Jazz dan yang semisalnya. Selesai. Itu hadis yang terakhir. Mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah summa da'uhum ilal Islam. Lalu dakwahkanlah mereka kepada Islam. Dakwah kepada Islam, yaitu dakwah kepada tauhid. Judul babnya apa? Berdakwah kepada tauhid. Ini sisi pendalilannya. Nabi Muhammad perintahkan kepada Ali berdakwah. Kemana? Dakwah kepada Islam. Jelas ya? Jadi kalau kita mau menyebutkan mana dalil yang memerintahkan kita dakwah kepada tauhid, salah satunya ini. Summa du'uhum ilal Islam. Yang lain yang mana? Wal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, hadis yang sebelumnya. Jelas ya, itu cara kita berdalil. Kita sebutkan statementnya, kemudian kita sebutkan dalilnya. Jadi kita berbicara harus punya dalil.